Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله كتاب الشكور قد الله سبحانه وتعالى. Pada hari ini, hari yang paling mulia dalam seminggu, hari Jumat, tanggal 25 Muharram 1435 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji atau memulai mengkaji kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, kitab fikih doa-doa dan zikir. Kitab ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah Ta'ala, salah satu ulama besar kota Madinah dan pengajar tetap di Masjid Nabawi Hafizahullah Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa semoga awal kajian ini adalah merupakan awal kajian yang ikhlas dan amal ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan dari kajian ini kita lebih bisa memahami perkara berzikir dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, buku yang kita atau kitab yang kita pelajari ini adalah Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih doa-doa dan zikir. Dan ini adalah disiplin ilmu tersendiri. Fikih doa-doa dan zikir ini adalah disiplin ilmu tersendiri. Bagaimana nantinya sebagai seorang muslim sangat membutuhkan untuk berzikir. Bahkan kita diperintahkan untuk berzikir. Dan sebagai seorang muslim sangat membutuhkan untuk berdoa. Dan kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sengaja untuk hari Jumat, hari yang dimana kaum muslim banyak berkumpul di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, saya pilihkan materi disiplin ilmu yang bermanfaat untuk keumuman kaum muslim, fikih, doa dan zikir. Dan cara yang akan saya pakai adalah mengumpulkan dua cara, yaitu membaca kitab ini per kakaknya jika itu diperlukan. membaca kitab ini, perkataannya jika diperlukan, dan akan saya sebutkan faedah-faedah yang berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh penulis. Kemudian ada lagi nanti penjelasan-penjelasan tambahan mungkin yang berasal dari saya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita lanjut kepada pembacaan kitab ini, saya ingin mengenalkan penulis kitab ini. Beliau adalah Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin. Jadi penulis kitab ini adalah Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr. Dan beliau adalah salah satu dosen pasca sarjana di Universitas Islam Madinah, dan juga termasuk dari pengajar tetap di Masjid Nabawi. Dan beliau mempunyai website tetapi berbahasa Arab, yang nama websitenya adalah www.al-tengahbadr.net. Dan beliau adalah seorang da'i, pendakwah dari negara Arab Saudi, yang juga beberapa kali ke negara kita. Dan beliau juga pengajar tetap di Roja TV dan Radio Roja. Baik, kita langsung kepada pembacaan buku atau kitab yang beliau tulis ini, dan sengaja seperti yang saya sebutkan sebelumnya di materi-materi kajian kita setiap harinya, bahwa di Imam Syafi'i, di Masjid Imam Syafi'i, setiap harinya terdapat disiplin ilmu yang berbeda-beda. Nah, untuk hari Jumat pagi kita disiplin ilmunya adalah mempelajari fikih, berzikir dan berdoa. Jadi seorang muslim nantinya diharapkan bukan hanya sekedar berzikir, bukan hanya sekedar berdoa, tetapi fikih, bagaimana seseorang ketika berzikir benar-benar memahami bagaimana tata caranya, kemudian apa yang dia ucapkan dia paham maknanya, sehingga zikirnya benar-benar mumpuni. Zikirnya benar-benar orang yang berzikir, doanya benar-benar orang yang berdoa. Karena Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita bahwa innallaha la yaqbalu du'a'a min qalbin lahin ghafil. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai, yang lupa dan terlena. Nah, di sini kita ingin mempelajari bagaimana benar-benar berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mukaddimah yang dimaksud seperti yang saya ucapkan tadi, saya akan menggabungkan dua cara dalam pengajaran ini. Tidak melulu baca perkata apa yang beliau sebutkan, karena terlalu lama kalau baca perkata. Tetapi apa yang penting nanti akan saya sampaikan, dan membaca apa yang beliau sebutkan. Di situ kita akan mengambil pelajaran-pelajarannya. Seperti mukaddimah, mukaddimah sudah kita ketahui, beliau menyebutkan mukaddimah yang sering saya sebutkan dalam kajian-kajian. Innalhamdalillah nahmaduhu, sampai selesai. Sampai beliau menyebutkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sampai selesai. Kemudian beliau mengatakan, mukaddimah beliau, amma ba'du, fala raiba anna dzikrallah wa du'aahu huwa khairu ma umdiyat bihil awqat wa shurifat bihil anfas. Ketahuilah, tidak ada keraguan bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa kepadanya adalah sebaik-baik perkara yang menghabiskan waktu. Sebaik-baik perkara yang menghabiskan waktu. Ya, sebaik-baik perkara yang menghabiskan waktu dan menghabiskan umur. Artinya apa? Saya sering memperhatikan orang-orang kadang kalau dalam sebuah penantian, penungguan, dia terkadang menghabiskan waktunya bermacam-macam. ya. Kadang menghabiskan waktunya apa? Bermacam-macam. Contoh misalkan, orang kalau lagi nunggu, dihabiskan dengan apa? Silahkan. Ngobrol, satu. Apa? Mendengar musik. Bahkan saya pernah ke Thailand, orang semuanya kalau lagi di angkutan-angkutan massal banyak di sana, semuanya pakai headset. Saya bilang, apa yang didengar? Ternyata paling banter musik. Itu menunggu, menghabiskan waktu, membunuh kejenuhan. Orang kadang bermacam-macam caranya. Anda tadi sebut ngobrol, mendengarkan musik, apalagi rokok, ya merokok, apalagi, hah? Olahraga. Jarang kalau orang nunggu berolahraga ya, hah? Menghayal, ya. Kongko-kongko, duduk-duduk, gitu ya. Nah, ini namanya orang menghabiskan waktu membunuh kejenuhan, bermacam-macam. Nah, beliau ingin memberikan kepada kita, ketahuilah bahwa tidak diragukan lagi. Berzikir kepada Allah adalah sebaik-baik perkara, kelakuan yang dengannya kita menghabiskan waktu. Dengannya umur kita habiskan. Kemudian beliau mengatakan wa afdalu ma taqarraba bihil 'abdu ila rabbih subhanahu wa ta'ala. Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seutama-utama apa yang didekatkan oleh seorang hamba kepada Rabb-nya. Jika ingin dekat kepada Allah, maka banyaklah berzikir kepada Allah. Jika ingin merasa dekat dengan Allah, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Bahkan saya bisa tambahkan bahwa berzikir kepada Allah tanda cinta seorang hamba kepada Allah. Karena ada beberapa Arab mengatakan man ahabba syai'an akthara min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia banyak mengingat, menyebut sesuatu tersebut. Orang jika mencintai Allah, maka dia banyak berzikir kepada Allah. Nah ini. Wa huwa miftahun li kulli khairin yanaluhu al-'abdu fi dunya wal akhirah. Dan dia adalah kunci, kuncinya untuk setiap kebaikan yang didapati oleh seorang hamba di dunia dan di akhirat. Jika ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, basahi selalu lisan kita dengan zikir. فَمَتَا أَعْطَى اللَّهُ الْعَبْدَ هَذَا الْمِفْتَاحَ فَقَدْ أَرَادَ أَنْ يُفْتَحَ لَهُ. Maka barang siapa yang Allah berikan kunci tersebut, yaitu pandai berzikir, lisannya selalu basah dengan berzikir, maka berarti sungguh dia telah diberikan oleh Allah kunci kebaikan. Siapa ingin kebaikan dunia akhirat, kuncinya berzikir. Nah, siapa yang lisannya basah dengan berzikir, berarti dia benar-benar sudah diberikan oleh Allah kuncinya. Tinggal dia buka itu pintu, dapatlah dia kebaikan dunia akhirat. Bahkan bukan hanya kebaikan perkara agama, ibadah, pahala, enggak. Kebaikan di dalam perkara kehidupan sehari-hari. Indah Pak berzikir, indah sekali. Wa mata adallahu baqiya babal khair murtajjan duna. Dan kapan Allah menyesatkan seorang hamba, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut jauh dari zikir kepada Allah. Sekarang kita bisa introspeksi diri kita. Hitung-hitung lisan kita. Selama 1x24 jam, berapa banyak lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kunci kebaikan berzikir. Barang siapa yang diberikan lisannya dibiasakan oleh Allah untuk berzikir, basah dengan zikir, maka pada saat itu dia apa? Dia akan mendapatkan kunci tersebut. Dengan kunci tersebut di belakangnya ada pintu kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak diberikan kunci, artinya siapa yang lisannya tidak basah dengan zikir kepada Allah, maka pada saat itu tidak bermanfaat. Tetap saja pintunya terkunci untuknya. Kebaikan tidak akan dia dapat. Kemudian beliau mengatakan fayabqa muttaribal qalb musyawwasal fuad masyakat til fikr kathirul qalq da'iful himmah wal iradah. Akhirnya kalau orang tidak berzikir, ini bahaya tidak berzikir. Beliau menyebutkan beberapa hal, hatinya tidak tenang. Yang kedua, perasaannya selalu gelisah. Pikirannya bercabang-cabang. Mudah resah, banyak resahnya. Empat sudah. Kemudian kemauannya rendah, lemah. Sportivitas, semangat dalam beribadah lemah. Lima hal disebutkan oleh beliau bahaya buruk orang yang jarang berzikir. Yang pertama, hatinya tidak tenang, gelisah. Perasaannya resah. Pikirannya bercabang, tidak fokus. Tidak fokus. Kemudian kejiwaannya penuh dengan keresahan, kegalauan. Kemudian keinginannya tidak terlalu tinggi. Ya. Putus asa, suka putus asa. Keinginannya tidak terlalu tinggi. Ini orang yang jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kemudian beliau mengatakan, "Amma idza kana muhafizan." Adapun jika orang tersebut selalu mencapai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa du'aihi wa kathratil laja'i ilaihi fa inna qalbahu yakunu mutma'innan li dhikrillah li rabbih ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Adapun orang yang selalu, bukan sesekali, selalu menjaga lisannya untuk berzikir kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini hatinya tenang. Kemudian beliau menyebutkan dalil. Dalil semua pembicaraan kita tadi surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, dengan zikir kepada Allah hati-hati akan tenang. Maka saya bisa katakan, ini tambahan dari saya. Saya bisa katakan bahwa kalau ada orang yang mengatakan musik bisa menenangkan hati saya, kemudian rokok bisa menenangkan hati saya, kemudian ngobrol bisa menenangkan hati saya, ini dusta, bohong. Karena yang bisa menenangkan hati hanya zikrullah, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tenang sesaat atau ketenangannya semu, tidak meresap ke dalam hati. Ketenangan yang tidak menyeluruh kepada jiwa seseorang. Mungkin dia merasa nyaman. Beda antara nyaman, tenang. Mungkin dia merasa terhiburkan sebentar ketika dia mendengar musik, ketika ngobrol-ngobrol, terhiburkan sebentar. Tetapi masih ada rasa gelisah dalam dirinya. Beda dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir kepada Allah benar-benar hatinya akan tenang. Yang mana dari hati tersebut terpancar pada anggota-anggota lahiriahnya. Pikirannya akan fresh. Tidak mudah gelisah tadi. Hatinya akan tenang. Pikirannya tidak tercabang-cabang. Pikirannya menuju satu titik. Fokus. Kan ada Pak, kalau kita ajak orang ngobrol. Kita ngobrol sana-sini, dia pikirannya kemana gitu. Kalau ditepak baru... Nah, ini kurang zikir. Ya. Ini kurang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pikirannya tidak fokus. Atau ada orang yang kita ajak untuk semangat beribadah, semangat bukan beribadah ibadah, semangat mengerjakan sesuatu, malas. Nah, ini juga kurang zikir ini. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari. Beliau menyebutkan, "Idza nama al-'abdu," jika seorang hamba tidur, "Aqada syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqad." Syaitan akan mengikat di kepala salah seorang dari kalian yang tidur tadi dengan tiga kali ikatan. Dengan tiga kali apa? Ikatan. Yang pertama akan dibacai di jampi-jampi Urqud lailun tawil, wahai fulan, tidurlah malam panjang, tidur aja. Urqud lailun tawil, tidurlah malam panjang. Maka tidak heran orang kalau tidur, ya, tidak baca doa, tidak dalam keadaan suci, dia kebablasan sampai subuh, sampai matahari terbit baru bangun. Kenapa? Karena kena jampi-jampi setan. Ada tiga ikatan itu, ada sahih. Kemudian kata Rasulullah SAW, idza istaiqadha ahadukum min naumih fadzakara asmallah. Jika orang tersebut bangun dari tidurnya lalu dia menyebut nama Allah, inhalat uqdah, maka akan terlepas ikatan pertama. Masih dua ikatan. Tidak heran orang kalau bangun tidur, tidur sambil duduk. Meskipun setelah membaca nama Allah Subhanahu wa taala, tidurnya sambil duduk. Karena masih tersisa dua ikatan. Wa illa tawaddaa inhallat uqdah. Jika dia berwudu setelah bangun baca doa, bangun tidur lalu dia berwudu, inhallat uqdah, terlepas ikatan yang kedua. Tapi karena masih ada ikatan yang pertama, ikatan yang satu ketika tertinggal, tidak heran orang setelah berwudu masih tidur. Betul tidak? Betul. Kadang sambil berdiri, kadang sambil, pokoknya macam-macam. Biasanya itu terjadi di awal-awal bulan Ramadan, belum terbiasa dengan hidup sahur. Kadang masih begini, padahal sudah wudu, basah-basah masih, karena masih tersisa apa? Satu ikatan. Kalau dia sholat subuh, maka akan terlepas ikatan yang ketiga. Kalau sudah bangun tidur baca doa, langsung berwudu, langsung sholat subuh, maka kata Rasulullah SAW pada waktu paginya, fa'asbaha nasyitan tayyiban nas. Akhirnya dia pada pagi hari itu dalam keadaan penuh sportivitas, jiwanya bagus, jiwanya semangat. Ini faedah zikir. Di awal kan ada zikir. Zikir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi salah satu keistimewaan dari zikir yang beliau sebutkan di sini adalah membuat seseorang hatinya tenang, pikirannya fokus, tidak tercabang, keinginannya, semangatnya tinggi, tidak mudah patah semangat. Ya. Kemudian beliau menyebutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Wa hadza fa innal adhkar asy-syar'iyyah wal ad'iyyah an-nabawiyyah laha manzilatun 'aliyatun fid din. Oleh sebab inilah zikir-zikir yang disyariatkan, doa-doa yang berasal dari Nabi itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Wa makanatun khassatun fi nufusil mu'minin, dan kedudukan yang sangat khusus di diri-diri kaum muslim. Ya. Kemudian beliau mengatakan, dan buku-buku tentang zikir banyak di tengah-tengah kita. Ada namanya buku Al-Adhkar yang ditulis oleh Imam Nawawi. Ya, banyak sekali. Baik ulama-ulama terdahulu yang menulis buku-buku tentang zikir, ulama sekarang, kontemporer juga banyak yang menulis tentang zikir. Seluruhnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian beliau menyebutkan, belum lagi kata beliau, buku-buku dari orang-orang yang mengada-ngada dalam zikirnya. Oh, itu banyak sekali. Ya. Buku-buku zikir-zikir yang berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis saja sangat banyak. Belum lagi kalau ditambah dengan buku-buku zikir yang tidak ada dasarnya, kayak manaqibat, kalau di sini shalawatan, apalagi hizib-hizib. Dulu saya sering mengamalkan hizib-hizib ini. Ya, ini banyak di tengah-tengah muslim yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan walhamdulillah kata beliau, di dalam Al-Quran dan Sunnah serta riwayat-riwayat ulama-ulama dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'in menjelaskan begitu banyak tentang perkara zikir dan doa. Alhamdulillah. Ini termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasul ataupun riwayat-riwayat para sahabat banyak yang menjelaskan tentang doa-doa dan zikir-zikir. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya penulis mengatakan wala raiba anna al-azkar wad-da'awat min afdalil ibadah. Ingat, dan tidak diragukan bahwa zikir-zikir dan doa-doa termasuk ibadah yang paling utama. Nah, kemudian beliau mengatakan wal ibadatu mabnaa 'ala at-tauqifi wal ittiba'. Dan yang namanya ibadah itu dibangun, bangunannya adalah tauqif dan ittiba. Tauqif itu apa artinya? Tetap dan mengikuti. Jadi kita Pak dalam berzikir, nah ini salah satu fikih zikir, tidak bisa berzikir kecuali berdasarkan yang disyariatkan. Ya, tidak bisa bikin-bikin sendiri. Tidak bisa berzikir kecuali berdasarkan yang disyariatkan. Tidak bisa kita berzikir sendiri, tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak bisa kita membuat zikir-zikir baru. Zikir ini faedah juga beliau mengatakan fal ad'iyatu wal azkar an-nabawiyyah hiya afdalu ma yataharra al-mutaharri min az-zikri wad-du'a. Zikir yang paling utama adalah zikir yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul. Ini tidak ada yang bisa meragukan seperti ini. Zikir yang paling utama adalah zikir yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan utama, maka zikir itulah yang mendatangkan manfaat. Zikir itulah yang mendatangkan kebaikan. Itu yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan, "Fal-mashru' lil-muslim huwa an yadhkura Allah bima syara'a wa an yad'a bil-ad'iyyati al-ma'thurah wa qad naha Allah 'an al-i'tida' fi ad-du'a." Dan yang disyariatkan untuk seorang muslim adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang disyariatkan. Berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang ada riwayatnya. Dan Allah telah melarang kita untuk berlebih-lebihan dalam berdoa. Nah, faedah di sini. Termasuk sikap berlebih-lebihan dalam berdoa, berzikir dan berdoa tanpa dasar dari Al-Qur'an dan Sunnah. Termasuk sikap berlebih-lebihan dalam berdoa adalah berdoa dan berzikir yang tidak didasari oleh Al-Quran dan Sunnah. Coba perhatikan sekarang. Ada sebuah riwayat, ada sebuah perkataan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang beliau sebutkan di sini, wa min ashaddin nas aiban man yattakhidhu hizban laysa bima'thurin 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa in kana hizban li ba'd al-mashayikh wa yad'u al-ahzab an-nabawiyyah allati yaquluha sayyidu bani adam wa imamul khalqi wa hujjatullah 'ala 'ibadi. Perhatikan. Termasuk aib yang sangat buruk adalah seseorang menjadikan amalan-amalan tertentu yang tidak ada riwayatnya dari Rasulullah, meskipun ya itu milik bacaan-bacaan syekh-syekh. Syekh-syekh yang di sini maksudnya adalah syekh-syekh tarekat sufiyah. Akan tetapi dia meninggalkan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini aib terbesar. bacaan Rasulullah ditinggalkan, malah yang dikerjakan adalah bacaan-bacaan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Banjar apa yang biasa terjadi, Pak? Contoh misalkan apa? Baca burdah di masjid-masjid. Baca burdah. Burdah itu kapan datangnya? Ribuan tahun sebelum meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena penulisnya adalah orang yang hidup di abad ke-12 atau ke-13 Hijriah. Artinya, kalau kita sekarang di abad ke-15 Hijriah, baru 300 tahun yang lalu. Orang lebih banyak, bahkan dulu ada disebutkan sensus pembacaan rating Al-Quran dibandingkan pembacaan burdah di kota Banjarmasin. Ternyata pembacaan, rating pembacaan Al-Quran di kota Banjarmasin nomor 9 dibandingkan burdah. Nomor 9. Orang lebih suka membaca burdah dibandingkan Al-Quran. Ini yang beliau katakan termasuk aib yang sangat besar adalah apabila menjadikan bacaan-bacaan yang tertentu yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaca, diamalkan, dirutinkan dan meninggalkan bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini aib yang sangat buruk. Ya. Maka beliau mengatakan fal khairu kulluhu fittiba'i wal ittida' bihadi wa tarassumi khutah. Maka kebaikan seluruhnya dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti petunjuknya dan mensuri tauladaninya. Pak, kalau menurut Al-Qur'an cara beragama itu sangat mudah. Anna hadza sirati mustaqimun fattabi'. Inilah jalanku yang lurus, ikuti. Tugas kita umat Islam cuma apa? Mengikuti. Tidak usah berinovasi, tidak usah direnovasi, cuma ngikutin aja. Ya. Begitu juga dalam berzikir, dalam berdoa, ngikutin saja. Bahkan sifat-sifat zikir, misalkan apakah harus dengan duduk, apakah harus dengan goyang-goyang, bagaimana Rasulullah, itu kita ikuti. Kan mudah, cara beragama yang sangat mudah, tidak mempersulit seseorang. Karena nanti kalau cara beragama seperti ini, maka tidak ada lagi yang mengatakan, oh ini zikir khusus, khusus khawasul khawas, ini zikir yang tidak khusus, nah ini tidak benar. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian beliau mengatakan, walihada fa'innahu idha istama'a lil'abdi fi hadzal bab luzum al-adhkar an-nabawiyyah wal-ad'iyyah al-ma'thura ma'a fahmi ma'aniha wa madlulatiha wa hudud qalbin 'inda dzikr faqad kamala nasibuhu min al-khair. Jika terkumpul pada seorang hamba dua hal, ya, dua hal, berzikir dan berdoa sesuai dengan zikir dan doanya Rasulullah, ini yang pertama. Dan yang kedua, memahami makna dan arti dari zikir tersebut, maka dia telah mengumpulkan kebaikan yang sempurna. Ya, berzikir dengan contoh dari Rasulullah SAW, berdoa dengan contoh Rasulullah SAW, dikumpulkan dengan apa? Memahami makna ketika berzikir tersebut. Ini kekeliruan juga, sebagian orang kadang cuma berzikir saja tapi tidak memahami apa maknanya. Ada orang lagi paham maknanya tapi zikirnya enggak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jika mengumpulkan dua hal ini, berzikir dan berdoa sesuai dengan sunnah Rasul, memahami makna apa yang dibaca dari zikir dan doa tersebut, maka itulah orang-orang yang mendapatkan kebaikan yang sempurna. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau menyebutkan perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Imam Ibn Qayyim ini hidup di abad ke-8 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Fawaid beliau menyebutkan Wa afdalu dzikri wa anfa'u ma wata'al qalbu wal lisana. Nah, ini faedah menarik. Apakah seutama-utama zikir? Kata beliau, seutama-utama zikir dan yang paling bermanfaat adalah ada keselarasian antara hati dengan lisan. Antara hati dengan lisan. Ini seutama-utama zikir. Jadi bukan hanya sekedar diucapkan di lisan, tapi kosong dalam memaknainya. Tetapi harus ada keterkaitan antara hati dengan lisan. Apa yang diucapkan oleh lisan benar-benar dipahami maknanya. Wa kana min al-adhkari an-nabawiyyah wa syahida adh-dhakiru ma'anihi wa maqasidahu. Dan zikirnya berasal dari zikir Nabi. Dan orang yang berzikir tersebut memahami makna dan tujuan-tujuan apa yang diucapkan. Ini yang zikir yang paling utama dan paling bermanfaat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau menyebutkan muqaddimah, ya, maka sekarang beliau lebih fokus kepada poin pertama. Judul kita sekarang adalah Ahammiyatul Dzikri wa Fadlihi. Artinya pentingnya zikir dan keutamaannya. Nah, ini akan beliau sebutkan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis dari Rasul yang menunjukkan pentingnya zikir dan keutamaannya. Yang pertama, beliau mengatakan pentingnya zikir dan keutamaannya, perhatikan kata beliau, غَيْرُ خَافٍ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَهَمِّيَةُ الذِّكْرِ وَعَظِيمُ فَائِدَتِهِ. Tidak tersembunyi bagi seorang muslim pentingnya berzikir dan juga besarnya faedahnya. Idh huwa min ajallil maqasid wa anfa'il a'mal al-muqarribati ila Allah. Karena zikir tersebut adalah tujuan dan juga amalan yang paling bermanfaat yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad amara Allah bihi fil Qur'anil Karim fi mawaqin katsiratin wa raghaba fihi wa madaha ahla wa athna 'alaihim ahsana thana wa atyaba. Makanya Allah dalam Al-Qur'an memerintahkan untuk banyak-banyak berzikir di beberapa tempat, bukan hanya satu ayat. Bahkan Allah memotivasi kita untuk banyak-banyak berzikir. Bahkan Allah memuji orang-orang yang banyak berzikir. Nah, ini para ikhwan. Contoh dalil perintah Allah tentang banyak-banyak berzikir, surat Al-Ahzab ayat 41. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Lihat, zikir yang banyak. Ya, surat Al-Ahzab ayat 41. Ada lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 35, "Wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat. A'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Para laki yang banyak berzikir dan juga para perempuan, maka Allah telah sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya, sekarang kita lihat bapak ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan pertama atau pentingnya berzikir yang pertama. Satu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dijanjikan ampunan dan pahala yang besar. Ya. Pentingnya berzikir dan keutamaannya, yang pertama, berzikir kepada Allah dijanjikan oleh Allah ampunan dan pahala yang besar. Dan lihat ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ampunan kita sangat membutuhkannya. Saya sering dalam beberapa kajian umum sering mengatakan, jika ada amalan yang berpahala mendapatkan ampunan, maka jangan pernah remehkan amalan itu. Kenapa Pak? Siapa yang tahu? Jika ada ampunan, jika ada amalan yang berpahala mendapatkan apa? Ampunan Allah. Maka jangan pernah remehkan amalan tersebut. Kenapa? Karena manusia tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Manusia tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Maka manusia sangat membutuhkan pengampunan dosa. Dan salah satu keistimewaan zikir adalah Allah menjanjikan orang yang banyak berzikir ampunan. Di sini pentingnya dan kedudukan zikir. Ya. Kemudian yang kedua, pentingnya kedudukan zikir adalah orang-orang yang berzikir. Waktu yang paling disesali oleh anak manusia, belum mengantuk lah berdiri. Waktu yang paling disesali oleh anak manusia ketika berzikir, waktu yang paling disesali oleh anak manusia di hari kiamat adalah waktu di dunia yang terbuang percuma tanpa zikir. Waktu yang disesali oleh, paling disesali oleh manusia nanti pada hari kiamat adalah waktu yang terbuang percuma di dunia tanpa berzikir. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitab Syu'abul Iman, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sa'atin tamurru bibni Adam la yadhkurullaha ta'ala fiha illa tahassara 'alaiha yawm al-qiyamah." Lihat. Tidak ada waktu yang dilewati oleh anak manusia ia tidak menyebut nama Allah di dalamnya, melainkan manusia tersebut akan merasa menyesal dengannya pada hari kiamat. Melainkan manusia tersebut akan merasa menyesal dengannya pada hari kiamat. Di sini letaknya pentingnya sedikit. Bayangkan Bapak, nanti di hari kiamat kita akan menyesal setiap waktu yang kita lewati tanpa kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang ketiga. Kepentingan dan keutamaan berzikir yang ketiga adalah berzikir mendatangkan lima keutamaan. Subhanallah. Ya, berzikir mendatangkan lima keutamaan. Yang pertama, yaitu amalan yang paling utama. Yang kedua, amalan yang paling suci di sisi Allah. Yang ketiga, amalan yang paling mengangkat derajat seorang hamba. Yang keempat, amalan yang lebih baik daripada bersedekah emas dan perak. Yang kelima, amalan yang lebih baik dari berjihad di jalan Allah. Kurang apa lagi kalau begitu? Maka tidak heran Pak, Bapak sekalian, kalau seandainya ada orang yang membuat-buat zikir tanpa ada dasarnya, enggak heran, karena memang di sini keutamaannya luar biasa. Tapi salah juga, keliru juga kalau ibadahnya dibuat-buat, zikirnya dan doanya dibuat-buat. Apa tadi yang pertama? Amalan yang paling utama. Yang kedua, amalan yang paling suci. Yang ketiga, amalan yang paling mengangkat derajat seorang hamba. Yang keempat, apa? Lebih baik daripada bersedekah emas dan perak. Yang kelima, amalan yang lebih baik daripada berjihad di jalan Allah. Yang kelima ini. Apa dalil yang menunjukkan akan hal itu? Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya. Lihat, an Abi Darda radhiyallahu anhu Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian aku beritahukan dengan amalan yang paling baik untuk kalian? Wa azkaha 'inda malikikum. Dan amalan yang paling suci di sisi Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa arfa'ha fi darajatikum. Dan amalan yang paling tinggi dalam mengangkat derajat-derajat kalian. Yang keempat, wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal fiddah. Dan amalan yang lebih baik bagi kalian daripada bersedekah emas dan perak. Yang kelima, wa khairin lakum min an talqu aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan amalan yang paling baik bagi kalian atau lebih baik bagi kalian dibandingkan kalian menebas leher mereka atau mereka menebas leher kalian. Artinya ketika berperang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ketika ditawari amalan itu, lima keutamanya, mereka langsung mengatakan, bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah, kami ingin. Kemudian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, amalan tersebut adalah zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan dari apa? Berzikir. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi keutamaan yang keberapa ini? Yang keberapa? Keempat. Keutamaan yang keempat, orang-orang berzikir lebih dahulu masuk surga. Ingin lebih dahulu masuk surga? Perbanyak zikir. Coba perhatikan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqal mufarridun. Orang-orang yang disebut dengan mufarrid telah mendahului, artinya mendahului masuk surga, mendahului mendapatkan pahala yang besar. Para sahabat bertanya, qalu wa man mufarrid ya Rasulullah, siapa itu orang-orang yang disebut dengan mufarrid wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat. Di mereka lah orang-orang yang laki-laki dan perempuan yang berzikir dengan banyak. Laki-laki dan perempuan yang berzikir dengan apa? Dengan banyak. Hadis riwayat Muslim. Kemudian penting dan keutamaannya berzikir yang kelima adalah orang yang berzikir dibandingkan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dibandingkan orang yang mati. Ya? Orang yang berzikir dibandingkan orang yang tidak berzikir, dibandingkan orang yang hidup dibandingkan orang yang mati. Sebelum saya sebutkan hadisnya, kira-kira apa bedanya antara orang hidup dengan mati? Apa? Diam dan bergerak. Perbedaannya satu. Yang lain? Hah? Bernafas dengan tidak bernafas. Yang lain? Menikmati nikmat Allah dan tidak menikmati nikmat Allah. Yang lain? Bedanya orang hidup dan mati? Bisa berbuat untuk orang lain kebaikan dan tidak bisa berbuat untuk orang lain kebaikan. Intinya kenapa saya ingin merunut itu? Karena tidak ada bisa dibandingkan antara mati dan hidup. Di sini letak keutamaan dan kebaikan berzikir. Tidak bisa dibandingkan antara mati dan hidup. Ya. Nah, dalil yang menunjukkan akan hal itu apa? Sahih Bukhari dalam kitab riwayat Bukhari, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang menyebut Rabbnya dengan perumpamaan orang yang tidak menyebut Rabb-nya seperti perumpamaan yang hidup dengan yang mati. Dan Bapak sudah tadi, silakan cari lagi apa perbedaan orang hidup dengan orang mati. Dan banyak sekali. Begitulah perbedaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir. Di situ terletak keutamaan dan pentingnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis yang lain kata beliau sangat banyak sekali, ya. Sangat banyak sekali. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ulama abad ke-8 Hijriah mengatakan wa fi dzikri aktsaru min 100 faidah. Dalam berzikir terdapat 100 lebih keutamaan dalam berzikir. Tadi kita baru sebutkan 5. Ini ada 100 lebih keutamaan. Ya, silakan kalau ingin tahu keutamaan berzikir tersebut, silakan dilihat di dalam kitab beliau Al-Fawaid. Kemudian faedah selanjutnya daripada zikir yang keenam, termasuk beliau mengatakan famin fawaidi dzikri annahu yatrudu syaitana wa yuhmi'uhu wa yuksiruhu. Termasuk dari faedah zikir adalah mengusir syaitan, ya, membungkamnya, mengikatnya. Ini Pak Yahweh dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-A'raf ayat 21. Bahwasanya dengan zikir seseorang akan bisa membungkam syaitan, mengusir syaitan. Lihat surat Al-A'raf ayat 21. Allah berfirman, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idzahum mubshirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika sebagian dari mereka tertimpa atau diganggu, dirasuki oleh syaitan, maka mereka berzikir kepada Allah. Ketika mereka berzikir, sadarlah mereka, terlepaslah mereka dari gangguan syaitan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi kadzalikal 'abdu la yahruzu nafsahu minasyaitan illa bidzikrillah. Demikian pula seorang hamba tidak akan bisa menjaga dirinya dari gangguan syaitan melainkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, "Falau lam yakun fi adz-dzikri illa hadhihi al-khoslah al-wahidah, lakana haqiqan bil 'abdi an la yaftura lisanuhu min dzikrillah." Kata beliau, kalau seandainya dalam zikir tidak ada faedah kecuali ini, mengusir syaitan. Dalam kalau orang berzikir tidak ada faedahnya yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya kecuali satu, bisa mengusir syaitan. Maka kata beliau, cukuplah itu sebagai motivasi yang menjadikan seorang hamba tidak boleh lalai lisannya dari berzikir kepada Allah. Kalau seandainya dalam zikir cuma ada satu faedahnya, yaitu apa? Mengusir syaitan, maka cukuplah itu sebagai konsekuensi bagi seorang hamba untuk lisannya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi di sana nanti banyak sekali keistimewaan-keistimewaan daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan menarik dari Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, As-syaitanu jathimun ala qalbi bini Adam. Fa idza saha wa ghafala waswas. Fa idza dzakara Allah ta'ala khanas. Syaitan berdomisili di hati anak Adam. Jika dia lalai, lupa, maka syaitan akan memberikan rasa was-was kepada hamba tersebut. Fa idza dzakara Allah ta'ala khanas. Jika dia menyebut nama Allah, maka syaitan akan kabur dari manusia tersebut. Jadi Pak, kalau orang punya sifat was-was, tahu Bapak sifat was-was? Bukan sekedar gelisah, was-was itu adalah seorang berinya kekhawatiran, ya, ketidakyakinan hati. Ya, misalkan ketika dia berwudu, selesai berwudu dia ragu-ragu, tadi saya sudah membasuh tangan belum ya? Punya was-was ya? Nah, obatnya berzikir. Ya, dan jangan dipelihara itu was-was karena dia penyakit. Penyakit yang bisa menjadikan seseorang akhirnya tidak beribadah kepada Allah. Saya dulu pernah punya teman, dia punya penyakit was-was dari syaitan itu. Dan ini sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas. Yaitu beliau mengatakan, "Asy-syaitanu jathimun 'ala qalbi ibni Adam. Fa idza saha ghafala waswas." Syaitan dia berada di dalam hati seorang hamba. Jika dia lupa, lalai, maka syaitan akan memberikan rasa waswas kepada hamba tersebut. Rasa waswas itu, saya pernah punya teman, kalau habis dari kamar mandi, Pak, baru satu langkah keluar dari kamar mandi, kembali lagi. Satu langkah keluar dari kamar mandi, kembali lagi. Sampai orang sudah habis sholat berjamaah, baru dia keluar dalam keadaan sudah basah kuyup. Kenapa demikian? Karena membersihkan kemaluan, sudah. Ingin keluar, kayak terasa lagi. Was-was. Masuk lagi. Keluar lagi, terasa lagi. Ini was-was. Bahkan saya pernah ketika masih menjadi mahasiswa di Universitas Islam Madinah, diperbantukan di Masjid Quba untuk menjadi penerjemah. Pada waktu itu ada orang dari Jazirah Arab, Arab Afrika, Maroko, datang mengadu kepada Syekh. Syekhnya waktu itu Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Saya di samping beliau. Beliau, orang ini cerita, dia sambil membawa anak muda. Anak muda masih mungkin belasan tahun gitu lah. 20 tahun maksimal. Kata sang bapak, saya punya anak ini. Anak ini punya rasa was-was tingkat tinggi. Bagaimana? Bagaimana kata Syekh rasa was-was tingkat tinggi tersebut? Kata sang bapak, anak ini kalau sholat dia minta kita duduk di sampingnya. Kalau dia sholat kita minta dia minta kita duduk di sampingnya. Karena setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sang anak akan bertanya, Pak, saya tadi sudah sholat belum? Saking besarnya penyakit was-was yang dia miliki, padahal baru mengerjakan. Saya paham ya, Pak. Nah itu was-was dan jangan dipelihara. Dan obatnya berzikir kepada Allah, hilang nanti rasa was-was tersebut. Ya, wallahu a'lam. Ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang kepentingan atau pentingnya dan utamanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum pertanyaan, saya enggak tahu ini Bapak-bapak yang hadir bagaimana bagusnya, apakah dari jam 9 atau jam 10. Jam 9 kayaknya terlalu cepat ya. Hah? Jam 10 ya. Jam 10 sampai jam 11 gitu ya. Nah, jam 10 sampai jam 10 seperempat pertanyaan materi seperempat jam jam 10 sampai jam 10.45 materi, kemudian jam 10.45 sampai jam 11 pertanyaan. Nah, insyaallah seperti itu ya. Setiap Jumat, jadi kita rubah waktunya mungkin dari jam 10 waktu Indonesia Tengah. Yang ini juga berkaitan dengan radio-radio yang merilai, jam? Jam 10. Allahu a'lam. Nah, silakan jika ada yang bertanya. Ya Ustaz, membacaan Quran itu juga termasuk dalam berzikir kepada Allah atau pembacaan apa? Al-Quran. Membacaan apa? Membacaan Quran. Apa itu merupakan berzikir kepada Allah ataukah dikhususkan untuk berzikir dengan ayat-ayat tertentu? Bagus. Apakah membaca Al-Quran termasuk berzikir kepada Allah? Ada riwayat tetapi dilemahkan oleh para ulama yang berbunyi afdhalu dzikri tilawatul Quran. Seutama-utama zikir adalah membaca Al-Quran. Maka hadis ini meskipun lemah tetapi maknanya benar. Karena bagaimanapun orang membaca Al-Quran itu namanya dia dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seutama-utama zikir malah karena dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, silakan matanya. Tadi apa? Diberikan kunci kebaikan. Iya. Apa? Membiasakan lisannya dengan zikir. Nah, kan diberikan kunci Ustaz. Belum dibuka. Iya. Ya. Bagaimana membukanya? Bagus. Bagus pertanyaannya. Jadi maksudnya begini, Pak. Kan diberikan kunci. Orang yang diberi petunjuk lisannya untuk berzikir berarti diberikan kunci. Nah, ketika kunci itu bisa dia miliki, maka dia bisa membukanya. Dan setelah membuka tersebut terdapat kebaikan. Membukanya dengan apa? Dengan mendawamkan, meneruskan terus-menerus zikir tersebut. Jadi lisan ketika berzikir itu sudah dapat kunci. Ketika dia terus-terusan berzikir, dia akan mendapatkan kunci yang sudah dia dapatkan, dia bisa gunakan. Kalau sudah dia bisa gunakan, dapatlah dia kebaikan dunia. Jadi membukanya bagaimana? Dengan terus menerus berzikir, bukan hanya sekedar saja. Allahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Ya. Daripada menunggu, ya kan, menunggu terus dia kan ngobrol itu tadi. Bacaan apa yang sebaiknya kita lepaskan itu untuk bagus semangat menunggu. Membunuh kejenuhan tadi bacaan apa? Kita sudah sebutkan orang-orang bermacam-macam untuk membunuh kejenuhan. Ya, bermacam-macam orang membuang waktu menunggu. Caranya main handphone sekarang, BBM-an, Twitter-an dengan orang, main Facebook. Seakan kayaknya dia cuma temannya cuma gadget saja. Di samping kanan samping ini nggak ada salam wala kalam. Tidak ada salam, tidak ada berkata-kata, tidak ada hormat kadang-kadang. Nah, bagaimana cara membunuh kejenuhan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlis illa, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk atau kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahidin yastaghfiru rabbahu 70 marrah atau akthar. Kami sering menghitung, kata Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali satu kali bermajlis, satu kali duduk ngumpul-ngumpul dengan sahabatnya, beristighfar lebih dari 70 kali. Bisa dipahami ya, gitu. Beristighfar. Jadi amalan paling utama istighfar. Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz istighfarnya bagaimana? Ya sebutkan saja astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Terus seperti itu. Nah. Silakan. Tadi mungkin sudah ditanyakan oleh teman yang satu tadi sambil menunggu kita berzikir tadi, apakah istighfar itu adalah sebuah keutamaan dalam zikir ataukah lapas la ilaha illallah? Iya, sebenarnya kalau kita ingin lihat keutamaan dari sisi zikir, ya, dari misalkan dibanding dengan la ilaha illallah dengan istighfar, mana yang lebih utama? Maka jawabannya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu ala kulli syai'in qadir. seutama-utama yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku mengucapkannya adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu kulli syai'. Tetapi ini zikir secara umum, bukan ketika nunggu. Adapun kalau kita lagi nunggu, lagi bermajlis terutama, lagi duduk-duduk, maka yang utama adalah beristighfar. Tapi kalau ingin menggabung-gabung silakan, tidak mengapa. Misalkan ingin dia gabung istighfar, nanti kalau sudah bosan la ilaha illallah, tidak mengapa. Karena ini fikih berzikir yang akan disebutkan oleh Syekh juga adalah bahwa orang salah satu fikih berzikir adalah apabila zikir tersebut mutlak bebas, jangan dibatasi. Apabila zikir tersebut bebas, jangan dibatasi. Maksudnya zikir ucapan la ilaha illallah bebas, maka kapan saja boleh kita baca. Entah lagi nunggu, entah bukan lagi nunggu. Ya. Karena dia bebas. Begitu juga istighfar. Kalau seandainya dia lagi menunggu, maka silakan baca istighfar. Ataupun kalau tidak lagi menunggu, maka silakan baca istighfar. Diperbolehkan. Jadi kalau dilihat dari mana yang lebih utama dari sisi zikirnya, la ilaha illallah utama. Tapi kalau seandainya dilihat dari mana yang paling utama ketika menunggu, wallahu a'lam, beristighfar. Nah. Bagaimana dengan misalnya sambil jalan, sambil menghafal ayatul Quran atau surah-surah pendek yang kita hafal? Iya, tidak mengapa. Lebih baik. Tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Itu pun diperbolehkan karena Allah berfirman, perhatikan dalam surat Ali Imran di akhir-akhir surat Ali Imran. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang menyebut nama Allah berzikir, termasuk di dalamnya baca Al-Qur'an, dalam keadaan berdiri, duduk ataupun rebahan. Dan manusia tidak lepas dari tiga keadaan ini dalam kehidupannya. Berdiri, duduk atau rebahan. Berdiri masuk di dalamnya berjalan ataupun berlari. Duduk, ya macam-macam cara duduk. Rebahan, macam-macam juga cara rebah. Manusia tidak lepas dari tiga ini. Maka boleh saja dia menyebut nama Allah atau berzikir ataupun beristighfar, ya, ataupun membaca Al-Quran ketika lagi berdiri, lagi nyetir mobil atau apapun. Asalkan bukan di tempat-tempat yang diharamkan kita untuk menyebut nama Allah di sana. Seperti kuburan, ya seperti apa lagi? Kamar mandi, tempat sampah yang penuh najis. Allah. Nah. Okay, maaf. Apakah ada disyariatkan zikir di dalam hati? Kemudian mana yang lebih utama antara kalau berarti ada syariatnya, mana yang lebih utama berzikir di dalam hati atau dengan lisan? Berzikir dengan hati itu itulah yang dimaksud dengan memahami makna zikir. Memahami apa? Makna zikir itu berzikir dengan hati. Nah, itu maksudnya memahami makna zikir. Kalau seandainya disebut mana yang lebih utama, yang paling baik adalah yang mengerjakannya. Entah zikir dengan lisan, entah zikir dengan hati. Ketika saya beri contoh zikir dengan hati, ya Pak ya. Misalkan ketika kita melihat sesuatu yang indah, kita ucapkan Masya Allah. Ketika kita melihat sesuatu yang merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala, kita ucapkan subhanallah. Ketika kita melihat sesuatu yang sempurna sesudah diperbaiki kemudian menjadi bagus kembali, kita ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat, dan seterusnya. Ya, artinya di dalam hati kita ucapkan itu. Itu namanya berzikir dengan hati. Boleh saja berzikir dengan hati. Dan juga boleh berzikir dengan lisan. Yang tercela adalah yang tidak sama sekali. Wallahu a'lam. Nah. Mengenai Mengenai rasa usus tadi, saya menemukan seseorang yang setiap kali berwudunya itu ada sampai 3-4 kali. Apa yang saya tanyakan, adakah jika khusus untuk menghilangkan waswas tersebut? Karena saya pernah mendengar kalau ada rasa waswas katanya baca aja surah waw juga bina sampai akhir gitu. Seperti itu kan? Ya. Yang pertama, kalau punya rasa waswas maka beristi'adzah, meminta perlindungan dari Allah dari gangguan syaitan. Itu kan dengan syaitan mengganggu. Kan Abdullah bin Abbas mengatakan inna syaitana jasimun ala qalbi ahadikum fa idza ghafala wa saha waswas. Sungguhnya syaitan bersiap-siap di hati seseorang. Jika hatinya lalai, pikirannya terlena, maka dia pasti waswas. Fa idza dzakara Allah khanas. Jika orang tersebut berzikir kepada Allah, maka dia syaitan tersebut akan hilang. Nah, intinya dia berzikir. Nah, zikirnya bisa dengan bermacam-macam, seperti meminta perlindungan. Seperti ada hadis Rasulullah SAW, kalau seandainya lagi sholat, maka kemudian pikiran kita tidak fokus, tidak hadir hati, kita meminta perlindungan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kemudian diludahkan 3 kali ke kiri. Ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, bisa juga membaca kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, agar dijauhkan dari rasa waswas. Yang ketiga, bisa membaca ayat kursi, karena ayat kursi adalah merupakan tindakan preventif agar tidak diganggu oleh syaitan atau jin. Yang kelima, yang keempat adalah dengan cara seseorang ada dalam menekannya saya satu lagi tadi. Seseorang dia minta perlindungan sudah, kalau Allahu Rabbin Nas, kalau Allahu Rabbil Falaq sudah, membaca ayat kursi sudah. Kemudian dia membaca doa. Berdoa kepada Allah sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Apa doanya? Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu dan beribadah yang baik kepada-Mu. Nah, ini kata-kata beribadah yang baik ini yang menjadi inti pendalilan agar orang terlepas dari rasa waswas. Ini dia. Ya, ini terakhir silakan. Mengenai waswas, Ustaz, pada saat kita sholat terkadang karena mungkin pikirannya kurang terfokus. Kalau kita ada dua rakaat, berapa tahu pak apa ini sudah dua rakaat atau selesai witir gitu lah. Kalian ya saya akhir salat seperti itu. Apa kita harus mengakhiri dengan salat sujud sahwi? Ya sujud sahwi. Ya, menyempurnakan salat. Ya. Pertama, kalau kita ragu-ragu, jadi sujud sahwi itu ada 3 sebab nih. Karena kelebihan, karena kekurangan, dan karena keraguan-raguan. Nah, kalau kelebihan sudah jelas, kekurangan sudah jelas, kekurangan keraguan-raguan ini 2 macam. Kita ragu-ragu dalam sholat kita dan kita tidak punya pilihan sama sekali. Benar-benar blank. Ragu-ragunya itu benar-benar blank. Ada kan orang-orang ragu yang kedua. Dia mengatakan, saya ini 2. Tapi ragu-ragu kayaknya sudah 3. Tapi dalam sangkaan besar dia, dalam hati dia apa? 2. Nah ini namanya ragu-ragu juga. Jadi ada ragu-ragu yang benar-benar buluk, ragu-ragu, blank sama sekali. Ada yang ragu-ragunya apa? Setengah-setengah. Nah ini berhadapannya pun beda-beda. Kalau seandainya dia ragu-ragu yang benar-benar blank sama sekali, maka ambil yang yakin. Ambil yang yakinnya itu bagaimana? Yang paling sedikit. Yang paling sedikit. Misalkan orang sudah sholat 3 rakaat. Saya bingung tadi. Sholat saya sudah berapa ya? Gak ada hitungan sama sekali dia, karena masuk sholat blank. Maka dia ingat, yang dia ingat adalah rakaat pertama. Saya yakin rakaat pertama sudah. Adapun kedua, ketiga saya masih belum yakin. Maka pada saat itu dia, ya tentukan mana yang paling dia yakini, yaitu 1 rakaat. Kalau nantinya ya, kalau nantinya ternyata pada realnya kita sudah menentukan satu, tetapi sebenarnya dia adalah dua atau tiga, otomatis kan sholatnya nambah. Nah, itu tidak mengapa. Allah tidak menghukum kita atasnya. Paham ya? Nah, itu dia. Ada lagi kalau seandainya ini berhadapan dengan keraguan yang pertama tadi, yang blank sama sekali. Ada lagi keraguan yang kita punya asumsi dalam diri kita, saya ini dua, tapi kok ragu ya? Tapi saya yakinnya dua, maka ambil yang yakin itu. Tinggalkan yang ragu-ragu tadi. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribu." Tinggalkan sesuatu yang meragukan untukmu, dan jangan kepada sesuatu yang tidak meragukan untukmu. Jadi intinya, apa yang yakin itu yang diambil. Ya. Lalu nanti kalau seandainya sudah di tengah-tengah, kemudian di akhir sholat ingin salaman, ya dilihat. Ya, ada perincian yang disebutkan oleh para ulama. Yang kita kenalkan sujud sahwi itu hanya setelah salam, kan? Salam ini sujud sahwi setelah apa? Salam. Selalu kan? Sebenarnya ada Rasulullah SAW melakukannya sujud sahwi sebelum salam. Ya. Makanya saya katakan tadi, orang sujud sahwi, kesalahan di dalam sholat itu ada tiga. Banyak, terlalu banyak, menambah sholat. Yang kedua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua apa? Mengurangi sholat. Kelebihan, kekurangan. Nah yang ketiga, apa? Ragu-ragu. Kalau kekurangan, itu sujud sahwinya setelah salam, sebelum salam, sebelum salam. Kalau kelebihan sujud sahwinya setelah salam. Nah, kalau keragu-raguan ini dia. Kalau keragu-raguannya yang blank sama sekali tadi, maka itu setelah salam. Kalau keragu-raguannya masih ada keyakinan, asumsi beberapa, misalnya saya tuh bingung tiga atau dua, tapi saya yakinnya dua deh. Maka itu kan masih ada apa? Ada semacam keraguan-raguan. Tapi keraguan-raguan dia punya asumsi. Nah orang seperti ini sujud sahwinya sebelum salam. Ya, paham ya? Jadi ada yang sebelum salam, ada yang sesudah salam, ada yang sebelum salam. Wallahu a'lam. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.